Halo para penjelajah potensi diri dan pencari kekuatan sejati dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Alfarizi, tempat kita membuka gerbang menuju versi terbaik dari diri kita. Saya Alfarizi, dan hari ini kita akan menyelami sebuah karya revolusioner yang telah mengubah jutaan hidup, yakni Unlimited Power, Kekuatan Tanpa Batas, oleh sang maestro pengembangan diri Anthony Robbins. Anthony Robbins telah mendedikasikan lebih dari 35 tahun hidupnya untuk membantu orang-orang di seluruh dunia menemukan kehebatan mereka. Ia adalah seorang ahli dalam seni peningkatan kinerja dan diakui dalam bidang psikologi kepemimpinan, perundingan, serta perubahan pribadi dalam organisasi. Buku ini bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah panduan praktis untuk melepaskan kekuatan tak terbatas yang ada dalam diri Anda. Robbins memulai dengan kisah transformasinya sendiri. 3 tahun sebelumnya, ia adalah seorang pria yang tidak bahagia, kelebihan berat badan, dan memiliki masa depan terbatas. Namun dengan menerapkan prinsip-prinsip yang akan ia bagikan, ia berubah menjadi pribadi yang fokus, sehat, dihormati, dan memiliki hubungan yang baik. Bagi Robbins, kekuatan sejati bukanlah untuk mengendalikan orang lain, melainkan kemampuan untuk meraih hasil yang paling Anda inginkan dan memberikan nilai bagi orang lain. Kekuatan adalah kemampuan untuk mengubah hidup Anda sendiri, membentuk respons Anda, dan menjadikan segalanya bekerja untuk Anda. Di zaman informasi ini, pengetahuan khusus adalah sumber kekuatan terbesar. Remaja manapun dengan celana jeans pun bisa mendirikan perusahaan yang mengubah dunia, seperti Steve Jobs dan Ted Turner. Namun, informasi saja tidak cukup. Tindakanlah yang mempersatukan setiap keberhasilan besar. Kualitas hidup Anda ditentukan oleh bagaimana Anda berkomunikasi dengan diri sendiri, apa yang Anda pikirkan, katakan, dan rasakan dalam hati, serta bagaimana Anda berkomunikasi secara eksternal, seperti kata-kata, nada suara, raut muka, akan menentukan seberapa besar pengetahuan yang Anda ketahui akan Anda gunakan. Perasaan seperti depresi tidak terjadi pada Anda, Anda menciptakan melalui tindakan pikiran dan fisik tertentu. Sebaliknya, Anda bisa menciptakan kegembiraan dengan mengubah sudut pandang dan menggunakan fisiologi yang tepat. Ini seperti seorang sutradara yang mengatur film di pikiran Anda, memilih gambar dan suara yang menciptakan kondisi yang diinginkan. Robbins memperkenalkan rumus keberhasilan besar atau Ultimate Success Formula. Pertama, ketahuilah hasil Anda. Tentukan dengan tepat apa yang Anda inginkan. 2. Bertindak. Ambil berbagai tindakan yang Anda yakini akan menciptakan peluang terbesar untuk hasil yang diinginkan. 3. Kembangkan sensor tajam. Kenali berbagai respon dan hasil dari tindakan Anda dan lihatlah apakah itu mendekatkan atau menjauhkan Anda dari tujuan. 4. Kembangkan sikap fleksibel. Ubah sikap dan tindakan Anda hingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bab 2. Perbedaan yang membuat perbedaan. Konsep modeling. Mengapa sebagian orang berhasil mengatasi tantangan mengerikan sementara yang lain meskipun memiliki banyak keuntungan, justru hancur? Perbedaannya terletak pada cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri dan tindakan yang kita ambil. Bukan apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita menanggapinya dan apa yang kita lakukan terhadapnya. Itulah yang membedakan kegagalan dengan kesuksesan. Robbins menemukan Neuro-Linguistic Programming atau NLP, sebuah studi tentang bagaimana bahasa verbal dan nonverbal mempengaruhi susunan saraf kita. Intinya, jika seseorang bisa melakukan apapun di dunia, maka Anda juga bisa jika Anda menjalankan susunan saraf Anda dengan cara yang sama persis. Proses menemukan dengan pasti apa yang dilakukan orang untuk menciptakan hasil ini disebut mencontoh atau modeling. John Grinder dan Richard Bandler, pendiri NLP, mencontohkan para ahli seperti terapis keluarga Virginia Satir dan hipnoterapis Milton Erickson untuk menemukan pola perilaku efektif mereka. Mereka menemukan tiga hal dasar yang harus ditiru untuk menciptakan kembali keberhasilan. Pertama, sistem keyakinan seseorang. Apa yang dipercaya seseorang menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukannya. Dua, sintaksis pikiran seseorang. Cara seseorang mengatur pikirannya seperti urutan nomor telepon yang benar untuk terhubung. Tiga, fisiologis. Cara kita menggunakan tubuh seperti bernafas, postur, ekspresi wajah, mempengaruhi kondisi kita yang kemudian mempengaruhi perilaku kita. Contoh terbaik dari modeling adalah Jepang, yang telah menguasai unsur-unsur terbaik dari produk dan ide yang dimulai di tempat lain, lalu memperbaikinya. Bab 3. Kekuatan kondisi. Perilaku kita adalah hasil dari kondisi neurofisiologis yang sedang kita alami. Ada kondisi yang memberdayakan seperti percaya diri dan cinta, dan ada kondisi yang melumpuhkan seperti kebingungan dan depresi. Memahami kondisi adalah kunci untuk memahami perubahan dan meraih keberhasilan. Ada dua komponen utama kondisi. Pertama, bayangan kita. Apa dan bagaimana Anda membayangkan sesuatu, seperti apa dan bagaimana Anda berkata pada diri sendiri tentang suatu situasi. Dua, fisiologis kita. Ketegangan otot, apa yang kita makan, cara kita bernafas, postur tubuh, dan fungsi biokimia keseluruhan. Keduanya saling berkaitan, mengubah salah satunya akan mengubah yang lain. Misalnya jika Anda merasa lelah, tubuh Anda akan mengikutinya. Tidak. Jadi, untuk mengendalikan perilaku, kita harus mengendalikan kondisi dan untuk mengendalikan kondisi kita harus secara sadar mengendalikan bayangan dan fisiologis kita. Ini seperti menjadi sutradara film di dalam pikiran Anda sendiri. Salah satu cara dramatis untuk membuktikan ini adalah dengan berjalan di atas bara api atau firewalk. Ini mengajarkan orang untuk mengubah kondisi dan perilaku mereka demi menciptakan hasil baru tanpa menghiraukan ketakutan. Bab 4. Lahirnya keberhasilan. Keyakinan. Keyakinan adalah prinsip, ucapan atau gairah yang memberikan makna dan arah dalam kehidupan. Ini adalah saringan yang disusun sebelum dan diatur untuk direspon ketika kita berhadapan dan terhadap dunia. John Stuart Mill pernah menulis, seseorang yang memiliki sebuah keyakinan sama dengan pasukan yang terdiri dari 99 orang yang hanya memiliki minat. Keyakinan memiliki kekuatan besar. Mereka yang berhasil dalam skala besar memiliki keyakinan yang sangat berbeda dengan mereka yang gagal. Jika kita percaya pada sihir, kita akan menjalani kehidupan sihir. Jika kita percaya akan hidup, kita dibatasi, maka batasan itu akan menjadi nyata dan hadir dalam hidup kita. Keyakinan juga mempengaruhi fisiologis. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang wanita dengan kepribadian ganda, saat ia percaya dirinya menderita diabetes, seluruh fisiologisnya berubah seperti penderita diabetes. Efek placebo juga membuktikan ini. Orang yang diberitahu obat akan berhasil seringkali sembuh, bahkan dengan pil kosong. Keyakinan lahir dari 5 entitas. Pertama, lingkungan. Jika Anda tumbuh di lingkungan kaya, Anda mudah mencontoh kekayaan. 2, peristiwa. Pengalaman signifikan dapat membentuk keyakinan. 3, pengetahuan. Membaca atau melihat orang lain berhasil dapat membentuk keyakinan. 4, hasil di masa lalu. Sekali Anda berhasil melakukan sesuatu, jauh lebih mudah untuk percaya Anda bisa melakukannya lagi. 5. Membayangkan hasil di depan. Menciptakan gambaran jelas tentang hasil yang diinginkan di masa depan seolah-olah itu terjadi sekarang. Abraham Lincoln yang berkali-kali kalah dalam pemilihan sebelum menjadi presiden adalah contoh ketekunan yang didorong oleh keyakinan. Thomas Edison tidak gagal 9.999 kali, ia hanya menemukan cara lain untuk tidak menemukan bola lampu listrik. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah hasil. Setiap hasil yang tidak diinginkan hanyalah umpan balik untuk belajar dan mencoba tindakan baru. Bab 5. 7 Kebohongan Sukses. Keyakinan yang memberdayakan. Robbins menyajikan 7 keyakinan yang diamatinya pada orang-orang sukses, yang ia sebut kebohongan, untuk mengingatkan kita agar tetap terbuka pada kemungkinan lain dan terus belajar. 1. Semuanya terjadi karena suatu alasan dan tujuan, dan itu bermanfaat bagi kita. Orang sukses selalu fokus pada kemungkinan dan hasil positif, tidak peduli seberapa negatif masukan dari luar. 2. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah hasil. Kegagalan tidak ada dalam kamus mereka. Setiap kemunduran adalah pelajaran berharga. 3. Apapun yang terjadi, bertanggung jawablah. Orang sukses percaya bahwa mereka menciptakan dunia mereka sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. 4. Anda tidak perlu memahami segalanya agar bisa menggunakan segalanya. Orang sukses tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Mereka fokus pada penerapan, bukan detail yang tidak perlu. 5. Manusia adalah sumber daya terbesar Anda. Kesuksesan jangka panjang mustahil tanpa membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan orang lain. 6. Bekerja itu sama dengan bermain. Orang sukses menemukan cara untuk mengintegrasikan apa yang mereka cintai ke dalam pekerjaan mereka. 7. Tidak ada kesuksesan tanpa komitmen. Komitmen besar adalah inti dari pencapaian besar. Orang-orang sukses bersedia melakukan apapun, whatever it takes, untuk berhasil. Bab 6. Kuasai pikiran Anda. Bagaimana menjalankan otak Anda. Bab ini mengajarkan cara mengubah kondisi Anda dengan segera. Menghasilkan apapun yang Anda inginkan, kapanpun Anda inginkan. NLP melihat struktur pengalaman manusia, bukan isinya. Pengalaman kita adalah sensasi visual, auditory, dan kinestetik. Kita bisa mengubah gambar atau suara di pikiran kita untuk mengubah perasaan. Pentingnya submodalitas, detail kecil dari pengalaman sensori seperti kecerahan, gambar, volume suara, atau tekstur perasaan. Ini adalah kuncinya. Mengubah submodalitas ini dapat mengubah intensitas dan makna pengalaman. Teknik pola kibasan atau Swiss pattern. Ini digunakan untuk mengganti bayangan negatif secara otomatis dengan bayangan positif. Misalnya, jika Anda ingin berhenti menggigit kuku, bayangkan diri Anda menggigit kuku, gambar besar dan terang. Lalu di pojok kanan bawah, bayangkan diri Anda dengan kuku terawat dan percaya diri, gambar kecil dan gelap. Lalu dalam kurang dari 1 detik, ledakan gambar ideal itu hingga memenuhi gambar negatif sambil mengucapkan hus. Ini memprogram ulang otak untuk secara otomatis memicu respon positif. Kita semua memiliki akses ke kemampuan ini. Dengan secara sadar mengendalikan bayangan dan fisiologi kita, kita bisa mengendalikan kondisi kita dan menciptakan hasil yang diinginkan. Bab 7. Sintaksis kesuksesan. Sintaksis adalah urutan tindakan, baik pikiran maupun fisik, yang menghasilkan hasil tertentu. Ini seperti resep kue, bahan yang sama dengan jumlah yang sama, tapi urutan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Strategi adalah resep untuk keberhasilan, yang terdiri dari bayangan, submodalitas, dan sintaksis yang benar. Robbins mencontoh program pelatihan menembak di Angkatan Darat Amerika Serikat dengan mempelajari strategi keyakinan, sintaksis pikiran, dan fisiologi. Dari penembakan terbaik, ia berhasil melatih tentara baru untuk mencapai tingkat ahli dalam waktu kurang dari separuh waktu standar. Setiap orang memiliki strategi untuk apapun, motivasi, belajar, bahkan jatuh cinta. Misalnya seseorang mungkin termotivasi oleh apa yang ia dengar. Itu adalah auditory eksternal atau AE. Lalu membayangkan sesuatu, visual internal atau VI, dan kemudian merasakan perasaan termotivasi, yakni kinestik internal atau KI. Dengan mengetahui sintaksis ini, Anda bisa memicu kondisi yang tepat pada diri sendiri atau orang lain. Bab 8. Cara mengetahui strategi seseorang. Untuk mengetahui strategi seseorang, Anda harus menjadi ahli kunci pikiran mereka. Orang akan memberitahu Anda strategi mereka, baik secara lisan maupun nonverbal, melalui gerakan mata, bahasa tubuh, dan perubahan fisiologi. Gerakan mata seseorang secara konstan menunjukkan sistem representasional yang sedang mereka gunakan. Visual mengingat atau VR, mata ke atas dan ke kiri. Visual mengkonstruksi atau VC, mata ke atas dan kanan. Auditory mengingat AR, mata ke kiri. Auditory mengkonstruksi atau AC, yakni mata ke kanan. Auditory digital atau AD, yakni mata ke kanan bawah. Kinestik atau K, yakni mata ke kiri bawah. Selain itu, Anda bisa mengamati pola nafas, yakni visual. Nafas dangkal di dada, auditory nafas tenang, kinestik nafas panjang di perut. Nada suara, yakni visual, yakni tinggi, cepat auditory, teratur jelas, yakni kinestik, dan rendah pelan, dan posisi kepala. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan mengamati sinyal nonverbal ini, Anda bisa mengetahui strategi seseorang untuk membeli termotivasi atau merasa dicintai. Ini adalah kunci untuk komunikasi yang sangat efektif. Bab 9. Fisiologis. Kesempatan untuk berhasil. Fisiologis adalah alat paling bagus untuk mengubah kondisi dengan segera ketika Anda mengadopsi fisiologi yang bersemangat, dinamis, dan lincah. Anda secara otomatis mengadopsi kondisi yang sama. Ini adalah konsep bertindak seolah-olah Anda sudah dalam kondisi yang diinginkan. Contoh terbaik adalah mengubah kondisi depresi. Orang depresi sering berjalan dengan mata memandang ke bawah, bahu terkulai dan nafas pelan. Jika Anda mengubah fisiologi ini, berdiri tegak, angkat bahu, bernafas dalam, Anda akan merasa lebih berdaya dan tidak depresi. Ini bahkan berhasil untuk rasa sakit, seperti sakit kepala. Dengan mengubah bayangan dan fisiologis, rasa sakit bisa hilang. Tubuh dan pikiran saling berkaitan erat. Mengubah fisiologis Anda secara langsung dapat mempengaruhi biokimia tubuh dan kondisi emosional Anda. Bab 10. Energi. Bahan bakar keberhasilan. Energi adalah bahan bakar keberhasilan. Biokimia tubuh yang optimal mendukung pikiran yang efektif. Robbins menyajikan 6 kunci untuk fisiologis yang kuat. 1. Kekuatan nafas. Bernafas dengan rasio 1 banding 4 banding 2, tarikan 1 hitungan, tahan 4, hembus 2 detik untuk mengoptimalkan aliran oksigen dan limfa, yakni untuk membersihkan racun tubuh. 2. Makanan kaya air. Konsumsi 70% makanan yang kaya air, buah-buahan dan sayuran segar untuk membantu proses pembersihan tubuh dan menjaga sel tetap sehat. 3. Kombinasi makanan yang baik. Hindari mengonsumsi karbohidrat berpati dan protein secara bersamaan karena mereka membutuhkan enzim pencernaan yang berbeda dan dapat mengganggu pencernaan, yakni implikasinya adalah menguras energi. 4. Hukum makan yang terkendali. Kurangi porsi makan, penelitian menunjukkan pembatasan kalori dapat meningkatkan masa hidup secara signifikan. 5. Konsumsi buah-buahan yang baik. Selalu konsumsi buah saat perut kosong, karena buah dicerna cepat di usus kecil. Buah adalah makanan paling sempurna yang memberikan energi cepat. 7. Mitos protein. Manusia tidak membutuhkan protein sebanyak yang diklaim industri. Kelebihan protein dapat menyebabkan kelelahan dan osteoporosis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat meningkatkan tingkat energi dan kesehatan Anda secara drastis, yang pada gilirannya akan mendukung pikiran dan tindakan Anda. Bab 11 menghilangkan keterbatasan. Apa yang Anda inginkan? Bagian kedua buku ini berfokus pada sasaran Anda. Alat yang hebat tidak akan banyak berguna jika Anda tidak tahu apa dan untuk apa menggunakannya. Anda harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Robbins menyarankan 5 aturan untuk merumuskan hasil. Pertama, sampaikan hasil Anda dalam kalimat positif. 2. Tulislah sekhusus mungkin, gunakan semua panca indera. 3. Miliki prosedur yang terbukti, seperti indikator visual, auditori, kinestetik bahwa tujuan tercapai. 4. Jadilah orang yang mengendalikan. Tujuan harus ditetapkan dan dipertahankan oleh Anda. 5. Buktikan bahwa hasil Anda berguna bagi orang lain dan sangat diperlukan. Mengetahui alasan Anda menginginkan sesuatu motivator jauh lebih kuat daripada objek yang Anda kejar. Selain itu, membayangkan dengan jelas apa yang Anda inginkan dapat memprogram pikiran dan tubuh Anda untuk mencapai tujuan itu. Bab 12. Kekuatan presisi. Komunikasi yang tepat adalah kunci kesuksesan. Kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan pengalaman kita bukanlah pengalaman itu sendiri. Mereka hanyalah perwakilan. Akurasi dan ketepatan dalam bahasa dapat menyampaikan apa yang kita inginkan secara efektif. Robbins memperkenalkan model keakuratan atau precision model, sebuah panduan untuk mengatasi jebakan umum dalam bahasa generalisasi, penghapusan, dan distorsi. Ini dapat mendapatkan informasi spesifik yang berguna. Ini membantu kita menerobos kabut verbal dan berkomunikasi dengan lebih jelas. Bab 13. Keajaiban hubungan keselarasan. Hubungan keselarasan adalah kemampuan untuk memasuki dunia orang lain, membuat mereka merasa dipahami, dan menciptakan ikatan kesamaan yang kuat. Ini adalah inti dari komunikasi yang berhasil. Orang cenderung menyukai dan lebih mudah terhubung dengan orang yang mirip dengan mereka. Hanya 7% dari komunikasi dipancarkan melalui kata-kata, 38% melalui nada suara, dan 55% melalui bahasa tubuh. Oleh karena itu, mirroring atau pencerminan atau matching atau penyesuaian, seperti penyesuaian gerak tubuh, nada suara, pola nafas, dan ekspresi wajah, dapat membangun hubungan keselarasan yang kuat secara bawah sadar. Setelah hubungan keselarasan terbentuk, Anda dapat leading atau memandu mereka untuk menyesuaikan dengan nada. Bab 14, perbedaan ekselensi atau metaprogram. Metaprogram adalah kunci untuk memahami bagaimana seseorang memproses informasi, dan ini adalah pola internal yang membantu menentukan apa yang diperhatikan seseorang. Bagaimana ia memahami pengalaman dan kemana arahnya. Beberapa metaprogram kunci, yakni pertama, pendekatan atau penjauhan. Apakah seseorang termotivasi untuk mendapatkan kesenangan atau menghindari rasa sakit? 2. Kerangka referensi internal atau eksternal. Apakah bukti keberhasilan datang dari dalam diri sendiri atau dari pengakuan orang lain? 3. Penyoriran oleh diri sendiri atau orang lain. Apakah seseorang fokus pada kepentingan pribadi atau membantu orang lain? 4. Menyesuaikan atau menidak sesuaikan. Apakah seseorang mencari kesamaan atau perbedaan? Memahami metaprogram ini memungkinkan Anda menyesuaikan komunikasi Anda agar sesuai dengan cara kerja pikiran orang lain, sehingga pesan Anda dapat diterima secara efektif. Bab 15. Bagaimana mengatasi penolakan dan menyelesaikan permasalahan? Kunci untuk sukses adalah fleksibilitas. Tidak ada penolakan, yang ada hanyalah ketidakfleksibelan komunikator. Mengatasi penolakan dan menyelesaikan masalah berarti belajar untuk mengubah arah, meruntuhkan pola, dan mengarahkan ulang komunikasi. Model bela dari timur seperti Aikido mengajarkan untuk mengarahkan kekuatan, bukan hanya melawannya. Perasa saya menghargai dan adalah kerangka persetujuan yang membangun keselarasan dan membuka pintu untuk pengarahan tanpa menciptakan penolakan. Interupsi pola adalah teknik untuk mengganggu pola perilaku yang tidak diinginkan secara tiba-tiba, seperti teriakan keras atau tindakan yang membingungkan untuk memicu respon baru. Bab 16. Pengerangkaan ulang, kekuatan perspektif. Makna dari setiap pengalaman tergantung pada kerangka atau frame yang kita letakkan padanya. Mengubah kerangka ini atau pengerangkaan ulang atau reframing dapat mengubah respon dan perilaku kita. Ada dua jenis pengerangkaan ulang. Pertama, pengerangkaan ulang konteks. Mengambil pengalaman negatif dan menunjukkan bagaimana perilaku atau pengalaman yang sama sebenarnya bisa menjadi keuntungan besar dalam konteks lain. Contohnya, hidung Rudolf yang jelek menjadi berguna dalam konteks malam bersalju. Pengerangkaan ulang isi. Mengubah makna suatu situasi yang persis sama. Contohnya, anak yang tidak pernah berhenti bicara bisa diartikan sebagai anak yang cerdas. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk mengubah persepsi kita terhadap diri sendiri dan dunia untuk membebaskan kita dari batasan yang kita ciptakan. Bab 17, menjangkarkan diri Anda pada kesuksesan. Jangkar adalah rangsangan indera seperti kata, sentuhan, objek, atau suara yang terhubung dengan serangkaian kondisi tertentu. Ini seperti anjing Pavlov yang ngiler saat mendengar lonceng. Jangkar dapat memicu kondisi kuat secara otomatis, positif atau negatif. Untuk menciptakan jangkar yang kuat, pertama, intensitas kondisi. Orang harus dalam kondisi yang sangat intens dan kongruen. Dua, waktu. Berikan rangsangan pada puncak pengalaman. Tiga, keunikan rangsangan. Gunakan rangsangan yang spesifik dan unik. Empat, peniruan rangsangan. Tiru rangsangan tersebut secara persis. Dengan menjangkarkan kondisi positif, misalnya dengan mengepalkan tangan dan berkata ya saat merasa sangat yakin, Anda dapat memicu kondisi tersebut kapanpun yang Anda inginkan. Anda juga dapat merobohkan jangkar negatif dengan menghubungkan mereka ke jangkar positif yang kuat. 18. Hierarki nilai. Penilaian utama kesuksesan. Nilai adalah keyakinan pribadi tentang apa yang paling penting, benar, salah, baik, dan buruk. Mereka adalah kompas internal yang memandu perilaku kita dan menentukan kekongruenan atau keutuhan diri. Nilai-nilai ini terbentuk dari lingkungan, keluarga, teman sebaya, dan pahlawan. Konflik nilai misalnya kebebasan versus cinta, kesuksesan versus spiritualitas, dapat menyebabkan ketidakbahagiaan. Penting untuk memahami hierarki nilai Anda sendiri dan orang lain untuk mengelola konflik dan memotivasi secara efektif. Bab 19. 5 kunci untuk kekayaan dan kebahagiaan. 5 kunci ini adalah peta jalan menuju kesuksesan yang tak terbatas. Pertama, pelajari cara mengatasi frustasi. Frustasi dapat membunuh impian, tetapi orang sukses menggunakannya sebagai umpan balik dan pendorong. 2. Pelajari cara menangani penolakan. Orang sukses adalah mereka yang paling sering ditolak. Setiap tidak adalah langkah menuju ya berikutnya. 3. Pelajari cara menangani tekanan keuangan. Tangani uang dengan bijak, berikan 10% bersedekah, kurangi utang 10% dan bangun modal investasi 10%, hidup dengan 70%. 4. Pelajari cara menangani kepuasan diri. Kenyamanan dapat menghentikan pertumbuhan, teruslah tumbuh dan berkembang. 5. Selalu memberi lebih dari yang Anda harapkan untuk diterima. Rahasia hidup adalah memberi. Bab 20. Penciptaan tren, kekuatan persuasi. Dunia modern dipenuhi dengan persuasi massal melalui media. Rokok misalnya. Menjadi populer bukan karena rasanya, tetapi karena iklan hebat yang menghubungkan merokok dengan kondisi emosi yang diinginkan, yakni seksi dan gagah. Kita memiliki teknologi untuk mengubah persepsi massal misalnya melalui film atau media lainnya, dan oleh karena itu, mengubah perilaku massa contohnya film. Scare Strike berhasil mengubah representasi internal anak-anak nakal tentang kejahatan. Perang Vietnam berbeda dengan Perang Dunia I dalam persepsi publik karena liputan media yang lebih detail dan personal. Penciptaan tren ini adalah inti dari kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seorang pembujuk yang mengarahkan perilaku yang orang lain menuju tujuan yang lebih baik. Bab 21. Hidup dalam keutamaan. Tantangan manusia. Buku ini memberikan peralatan dan kemampuan untuk mengubah hidup Anda. Keberhasilan tidak kebetulan. Ia diciptakan oleh tindakan. Kualitas hidup Anda adalah kualitas komunikasi Anda, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Perubahan adalah proses. Perubahan kecil yang konsisten akan menghasilkan perbedaan besar seiring waktu. Tantangan kepemimpinan adalah memiliki visi untuk memproyeksikan hasil dari tindakan Anda, besar dan kecil. Robbins mengakhiri dengan tantangan menjadikan hidup Anda sebagai sebuah karya agung, bergabung dengan tim unik, orang-orang yang berorientasi pada hasil dan menciptakan kehidupan persis seperti yang mereka inginkan. Ia mendorong kita tidak hanya mengejar tujuan, tetapi juga menikmatinya dan memberinya dengan kelapangan. Semoga perjalanan kita hari ini dalam Unlimited Power telah membangkitkan raksasa dalam diri Anda. Dan saya, Alfarizi dari channel Alfarizi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika Anda mendapatkan nilai dari konten ini. Bagikan pengalaman dan wawasan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi potensi tanpa batas dalam diri kita.